Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana dengan izinnya dan rahmatnya kita bisa berjumpa lagi di tempat dan waktu yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala ini untuk mempelajari hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan ini pertemuan yang pertama setelah bulan suci Ramadan. Berapa bulan kita enggak? Tapi alhamdulillah masih ada kesempatan hidup bisa berjumpa lagi, bisa berkumpul lagi demi mempelajari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kegiatan kita ini dan juga ilmu kita, apa yang kita fahami, itu semuanya diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya hadirin yang dirahmati Allah, seperti yang kalian ketahui, kajian kita ini dari kitab apa? Oh, udah lupa kitab. Nah, bagian bawah kitab itu bawah acara itu ya. Bagian juga bawah terjemahannya, yaitu kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam fi syarhi 50 haditsan min Jawami'il Kalim, karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala. الحديث الرابع الحديث الثالث بلوميا ها دي terakhir ya terakhir kita jelaskan الحديث الثاني yang panjang itu hadis Jibril dan juga syarahnya cukup panjang. Alhamdulillah sudah kita selesaikan. Yang berikutnya yaitu al-hadithus salis, hadis yang ketiga. An Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادتي dalam arti ala syahadati, syahadati أن لا إله إلا الله. Jadi bukan apa jawab mana itu yang belajar bahasa Arab. Jadi bukan jumlah mustaqillah ya. وإنما مجرور بعلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. Jadi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama bersabda, bunyal islamu ala khams. Islam itu dibangun atas lima. Syahadati an la ilaha illallah. Yang pertama syahadat an la ilaha illallah. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan sungguhnya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Ini lafaz atau konteks yang dijelaskan oleh as-sahabil jalil Abdullah bin Umar. Adapun di riwayat yang lain, wa anna muhammadan rasulullah. Tapi yang dijelaskan oleh Abdullah bin Umar seperti ini. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kedua, wa iqamis salah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat, wa hajjil bait, haji ke baitullah al-haram yang di Makkah. Yang kelima dan terakhir, wa shaumi ramadhan, dan berpuasa di bulan Ramadhan. Di sini ada takdim hajjil bait ala shaumi ramadhan. Ya, di sini dijelaskan terlebih dahulu haji yang keempat, kemudian yang kelima berpuasa di bulan Ramadhan. Adapun di riwayat yang lain sebaliknya, yang keempat berpuasa di bulan Ramadhan dan juga yang kelima haji. Ini yang dijelaskan oleh Abdullah bin Umar atau yang didengar oleh Abdullah bin Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, karena itu sebagian, misalnya sebagian ulama il hadis, kalau dijelaskan apa namanya, coba antum sebutkan hadis Rasulullah yang bunyal islamu ala khams, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah, ini soal yang gampang, ini anak SD juga bisa jawab. Nah, tiba-tiba dia mengatakan apa? Yang kelima, wa shaumu ramadan. Tunggu dulu, bukan. Yang kelima, yang keempat ya, misalnya dia mengatakan yang keempat, wa shaumu ramadan, bukan seperti itu. Yang keempat hajjil bait, yang kelima baru shaumu ramadan. Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh ashabil jalil Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Coba kalau kita perhatikan di hadis yang sebelumnya, hadis yang kedua, coba lihat. Hadis yang kedua. Ini hadis diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ya. Radhiyallahu taala an. Apa kata Umar bin Khattab? Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Apa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menjelaskan di sini apa? Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan. Perhatikan ya, wa anna Muhammadan Rasulullah. Sedangkan di hadis Abdullah bin Umar, wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma. Ha? Wa tasuma Ramadan. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, beliau mendengar dari Rasulullah yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Sedangkan anaknya yaitu Abdullah bin Umar, beliau mendengar dari Rasulullah yang keempat hajjil bait. Ini sesuai dengan apa yang dijelaskan Rasulullah. Terus ya apa, diprotes sama mereka. Ya Rasulullah, kemarin Anda bilang sama ayahku yang keempat itu berpuasa di bulan Ramadan. Sekarang kok jadi haji ke Baitullahil Haram? Ini wahyu. Wahyu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi yang namanya wahyu itu diterima. Yang namanya wahyu diterima, dipahami, dilaksanakan, disebarkan, dan bukan tempatnya untuk mengobrak-abrik. Bukan tempatnya untuk diobrak-abrik. Kok enggak bisa seperti ini? Ya. Harus kita dalami terlebih dahulu, kenapa kok bisa seperti ini? Yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, yang kelima haji ke Baitullah, sedangkan Abdullah bin Umar menjelaskan sebaliknya, Itu yang mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan mereka mengatakan amanna kullun min indi rabbina. Tentunya hadirin yang dirahmati Allah, tentang makna hadis ini sudah kita jelaskan ya. Sudah kita jelaskan panjang lebar ketika kita menjelaskan makna hadis yang kedua. Betul enggak? Tentang syahadat, tentang iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga berkaitan dengan nama-namanya subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan sifat-sifatnya, begitu juga iman kepada Rasulullah, berkaitan dengan sunnahnya. Setelah itu mendirikan sholat, apa makna dari mendirikan sholat, kita jelaskan dari firman-firman Allah dan juga sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yang lain. Tapi insyaAllah akan kita jelaskan juga sebagian apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Sebelumnya tentunya harus kita ketahui siapa itu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau kunyahnya Abu Abdurrahman. Kunyah beliau Abu Abdurrahman. Di sini seperti Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau menjelaskan di dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah, qala astasgharahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Badr haitsu kana umruhu 13 sana thumma bi Uhud wa ajazahu bil Khandaq lamma kana umruhu 15 sana kama thabata fi sahih. Naam. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau ketika berumur 13 tahun beliau ingin ikut serta di dalam ghazwah Badr bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tetapi Rasulullah astasgharahu, dalam arti menolak karena umurnya yang masih kecil, tetapi semangatnya luar biasa. Jadi ini bukan ikut-ikutan ya, bukan anak kecil ikut-ikutan mau perang. Itu perang-perangan itu anak-anak kita itu main perang-perangan pakai batu, itu perang-perangan. Ini perang benar-beneran, dan beliau radhiyallahu taala anhuma sungguh-sungguh ingin ikut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam beliau menolak, tentunya karena faktor umur. Kemudian di Uhud ya, kemudian di Uhud, juga di ghazwah Uhud, tentunya tentang ghazwatu Badr. Itu terjadi kapan hadirin yang dirahmati Allah? Tahun berapa? Tahun 2 Hijriah. Ghazwah Uhud tahun 3 Hijriah. Jadi pada tahun 3 Hijriah berapa umur Abdullah bin Umar? 14 tahun. Itu juga beliau ingin ikut serta di dalam ghazwah Uhud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam menolaknya juga karena faktor umurnya yang masih kecil, dan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Umar untuk ikut serta di ghazwah Al Khandaq, dan ini ghazwah yang pertama yang diikuti oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dan pada saat itu umur beliau dikatakan 15 tahun. Naam. Wa huwa minal muktsirin. Beliau radhiyallahu taala anhuma termasuk dari sahabat Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa fi sahihi. Ayat fil Bukhari wa Muslim. An ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qal, kana man ra'a ru'ya في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصها عليه. فتمنيت أن أرى رؤيا وكنت غلاما شابا عزبا أنام في المسجد، فرأيت في المنام كأن ملكين أتياني فذهبا بي، فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا القليل. Di sini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim juga dalam sahihnya bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma beliau menjelaskan apa? Bahwa di zaman Rasulullah kalau ada seorang yang melihat ru'ya dalam arti mimpi yang salihah, mimpi yang baik, yang ada maknanya. Barang siapa yang melihat ru'ya, diceritakan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan Rasulullah memberikan kepadanya bisyarah. Bisyarah itu kabar gembira. Dari makna yang baik, dari apa yang orang itu lihat di dalam mimpinya. Nah, ini Abdullah bin Umar ini kepengen. Mau melihat ru'ya. Ru'ya apa nih yang salihah, yang baik? Kok gak pernah dapat ru'ya? Beliau yanamu fil masjid. Tidur di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Beliau berkata apa? Kuntu gulaman syaban azba. Jadi pada saat itu aku masih gulam, masih syabab, masih anak muda, ya. Tetapi hatinya radhiyallahu taala anhuma sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini termasuk dari tentunya tidak diragukan lagi sama sekali bahwa Abdullah bin Umar ini termasuk dari tujuh golongan yang yadhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh syabun nasha'a ala ibadatillah. Jadi anak muda yang berkembang tumbuh dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Abdullah bin Umar. Coba kita perhatikan. Umur 13 tahun sudah ingin jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau melihat orang-orang yang melihat ru'ya salihah, terus menceritakannya kepada Rasulullah, diberikan kabar gembira. Dan beliau sangat menginginkan ru'ya salihah ini. Agar diceritakan kepada Rasulullah, agar mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah, sampai-sampai beliau radhiyallahu ta'ala anhuma tidur di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Enggak ada karpet waktu itu masjid Rasulullah. Betul enggak? Tidur di atas kerikil, di atas batu kerikil demi mendapatkan ru'ya salihah. Kita ada karpet, itu juga masih malas-malas sana. Mendingan di hotel sana. Di hotel lebih nyaman katanya daripada di Masjid Nabawi. Padahal Masjid Nabawi sudah begitu nyaman di zaman sekarang ini. Intinya berkah dari masjid itu. Intinya berkah dari masjid itu karena itu tempat yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mendapatkan ru'ya salihah itu. Apa ru'ya salihah itu? Beliau berkata, فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ atayani fadhahababi. Seakan-akan ada dua malaikat yang datang dan menggandengku dan membawaku pergi. Allahu ta'ala alam kemana. Hanya itu saja yang beliau lihat. Beliau ceritakan kepada Hafsa binti Umar. Di samping itu juga jadi saudarinya dan juga istrinya, saudarinya Abdullah bin Umar dan juga istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau waktu itu masih belum berani menceritakan ru'ya itu karena masih kecil udah punya ru'ya mau cerita kepada Rasulullah, masih malu-malu diceritakan kepada kakaknya Hafsah radhiyallahu taala anha, kemudian Hafsah yang menceritakan ru'ya tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Apa jawaban Rasulullah? Ni'mar rajulu 'abdallah law kana yusalli min al-lail. Ni'mar rajulu 'abdallah law kana yusalli min al-lail. Sebaik-baik orang laki-laki adalah Abdullah bin Umar. Sebaik-baik orang laki-laki adalah Abdullah bin Umar. Law kana yusalli min al-lail. Seandainya dia bangun sebagian dari malamnya melaksanakan qiyamul lail. Abdullah bin Umar menjelaskan atau dijelaskan di sahih di sini, fakana ba'du la yanamu min al-laili illa al-qalil. Semenjak beliau mendengar itu dari Rasulullah, tidak pernah tidur malam kecuali yang sedikit. Ini masih sekitar ya kurang lebih 15 tahun atau 16 tahun ya. Dan dijelaskan bahwa beliau radhiyallahu taala anhuma meninggal dunia pada umur 87 tahun. Jadi semenjak melihat ru'ya yang salihah itu sampai umurnya 87 tahun tidak pernah meninggalkan qiyamul lail ya. Dalam arti rata-rata dari kehidupannya radhiyallahu taala anhuma, bahkan akan kita ketahui bahwa beliau melaksanakan kefarah tertentu apabila kehilangan salat isya berjamaah. Ada kefarah yang dilaksanakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Di zaman sekarang mau dia kehilangan salat subuh berjamaah, salat isya berjamaah, salat asar berjamaah, la kafara wala kafir ya. Jadi enggak ada sama sekali beban gitu. Seakan-akan tidak ada beban di dalam kehidupannya. Salat ya salat. Salat ya salat. Alhamdulillah apa namanya, saya melaksanakan salat di dalam rumah itu sudah nikmat yang luar biasa. Dia tidak tahu padahal yang namanya sholat lima waktu berjamaah di dalam masjid itu hukumnya wajib. Kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma zahidan hatta kana as-sahabatu yarawna annahu laysa ahadun fihim 'ala al-halati allati faraqa 'alayha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama illa Ibnu Umar. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dikatakan beliau adalah orang yang zahid, yang zuhud ya, yang zuhud. Bahkan di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala beliau menjelaskan dalam kitabnya Al-Isabah ini bahwa para sahabat Rasulullah ridwanullah taala alaihim ajma'in, mereka memandang bahwa tidak ada di antara mereka yang kehidupannya, yang zuhudnya seperti zuhudnya Rasulullah kecuali Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Bisa kita ketahui, bisa kita fahami dari sirah Rasulullah bagaimana zuhudnya sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Nah, orang yang seperti Rasulullah zuhudnya itu di antara sahabat Rasulullah semuanya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan ini bukan perkara yang gampang ya. Ini bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang mudah. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala an, beliau berkata apa? Ubtulina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama bidharra fa sabar. Jadi kami telah diuji dengan segala kesusahan bersama Rasulullah dan kami dapat bersabar. Summa butulina ba'dahu bisarra falam nasbir. Kemudian setelah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wafat, kami diuji dengan berbagai macam kemudahan, kenikmatan, dan di sini kami tidak dapat bersabar. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bisyahadati sahabati Rasulullah, sesuai dengan kesaksian para sahabat, sesuai apa yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isabah, bahwa kehidupan beliau mirip seperti kehidupan Rasulullah. Ini perkara yang tidak mudah. Dan ini kesaksian yang luar biasa, yang mulia, dari para sahabat Rasulullah untuk Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. A'taqa Abdullah bin Umar jariyatan lahu yuqalu laha Ramsah Rumiyah, kana yuhibbuha. Wadhalika imtithalan liqaulillah ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Naam. Jadi dikatakan bahwa Abdullah bin Umar ini as-sahabil jalil yang dikafirkan oleh Syiah, ya. Perhatikan sirah beliau, perhatikan biografi beliau, kehidupan beliau. Nah, ini orang-orang Syiah itu orang-orang yang jahil, mereka enggak paham siapa itu Abdullah bin Umar. Jadi siapa namanya imam-imam mereka itu sama kukunya Abdullah bin Umar, lebih mulia kukunya Abdullah bin Umar. Sama sendalnya Abdullah bin Umar, lebih mulia sendalnya Abdullah bin Umar daripada imam-imam Syiah. Dan mereka tidak mengenal siapa Abdullah bin Umar. Dan apa yang mereka kafirkan kepada Abdullah bin Umar, mereka lah yang kufar. Mereka lah yang menjadi orang-orang kafir, orang-orang murtadin. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau memiliki jariyatan, hamba sahaya, budak wanita. Yuqalu laha Ramsah, dikatakan namanya Ramsah, Rumia, aslinya dari Roma. Wa huwa yuhibbuha, tentunya dia mencintainya. Ya, mungkin karena jamalnya, karena kecantikan si wanita itu. Intinya ini jariyah yang dicintai oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Tetapi karena firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surah Al-Imran ayat 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Jadi kalian tidak akan mendapatkan albir, kalian tidak mendapatkan surga hingga kalian menginfakkan sebagian dari harta yang kalian cintai. Karena ayat ini, maka jariyah itu dimerdekakan, dibebaskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini jariyah yang paling saya cintai. Yang namanya jariyah, budak atau hamba saya, dikatakan termasuk dari harta benda. Abdullah bin Umar seakan-akan beliau berkata, inilah harta yang paling saya cintai. Ini harta yang paling saya cintai. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih saya cintai daripada harta tersebut. Surga Allah Subhanahu wa taala lebih saya cintai daripada harta tersebut. Dan karena firman Allah Subhanahu wa taala ini untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang paling saya cintai ini bebas merdeka di jalan Allah. Nah, ini butuh mujahadah hadirin yang dirahmati Allah. Jadi butuh benar-benar yang namanya mahabbatullah Subhanahu wa taala itu ada di dalam hati, bukan sekedar di lidah. Benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada surga Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, di antara caranya infakkan sebagian dari harta yang kita cintai. Jangan barang bekas dikasih ke orang miskin. Baju baru untuk dirinya, baju bekas untuk miskin. Makanan yang baru, yang fresh, yang masih tazik, yang lazat, yang enak untuk dirinya. Yang sudah ngendap sehari dua hari untuk fuqara dan masakin. Barang bekas numpuk di rumahnya, sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barang baru masuk semua ke dalam rumahnya. Jadi tidak pernah nih, oh ini orang apa seperti ini? Jadi dia tidak pernah mengeluarkan hartanya yang dia cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membangga-banggakan dengan sedekahnya yang dari barang bekas itu. Sudah barang bekas dibanggakan lagi. Tawal afiyah, sudah barang bekas, ya sudah, banyak istighfar dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak dari istighfar dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Dan juga usahakan harus dia mengeluarkan sebagian dari harta yang dia cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah, diantaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan juga dijelaskan bahwa akhraj al-Baihaqiyyu anna Abdullah bin Ja'far a'ta li Abdullah bin Umar fi Nafi' alfa dinar. Faqila lahu madha tanzur? Qala fa halla ma huwa khairun min dhalik? Huwa hurrun. Ah, ini yang kedua. Ini yang kedua. Nafi', Nafi' itu maula Ibn Umar. Nafi' maula Ibn Umar. Jadi kalau Ramsa, namanya seperti itu kan, si Ramsa ini juga maula maula Ibn Umar juga. Budak wanita ya, yang dibebaskan oleh Abdullah bin Umar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi budak laki-laki. Budak laki-laki milik Abdullah bin Umar juga. Namanya siapa? Nafi'. Dikatakan Nafi' maula Ibn Umar, dalam arti yang membebaskannya, yang membebaskan Nafi' itu adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala. Nafi' ini, hadirin yang dirahmati Allah, seorang budak laki-laki yang pintar dan cerdas, yang cepat dan banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga hukum-hukum fikih yang lain. Yang beliau pahami dari sahabat-sahabat Rasulullah, secara khusus yang beliau pahami dari gurunya dan tuannya, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai di sini Abdullah bin Ja'far, dia berkata kepada Abdullah bin Umar, "Ya Abdullah, Nafi' sini saya beli. 1000 dinar saya kasih." 1000 dinar. 1000 dinar kalau 3 tahun yang lalu itu sama dengan 1.700.000. Kalau sekarang kurang lebih diperkirakan 1 dinar itu sama dengan 2 juta. 2 juta kali 1000? 2M. Hah. Mau gak? 2M. Mikir dulu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mikir dulu ini. Ini 1000 dinar ya emas. Dengan emas itu di hadapannya itu. Ini masih mikir dulu. Ditanya, "Mada tanzur? Apa yang Anda pandang? Apa yang dipikirin?" Qala la ilaha illallah, fa halla ma huwa khairun min dhalik. Ada yang lebih baik daripada ini. Daripada 1000 dinar ini. Apa? Huwa hurrun, dia merdeka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, tidak bisa ditilai lagi sama Allah di jalan. Karena sudah merdeka di jalan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi orang yang merdeka, tidak boleh di beli, tentunya pahalanya luar biasa. Pahala memerdekakan budak, ada pahala atau tidak memerdekakan budak itu? Ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala sama dengan 1000 dinar sama dengan 2M. Nah. Bisa dibanding? Seimbang? Tidak sama sekali. Ini butuh iman, hadirin yang dirahmati Allah. Butuh iman. Mungkin kalau kita ya, kalau kita ya sudah, ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak menawarkan, betul enggak? Saya tidak menawarkan, dan juga dia sendiri kok yang datang, yang ingin membeli. Dan di sini tidak ada apa namanya mumakasah, dalam arti mumakasah itu tawar menawar. Ya sudah, tidak apa-apa ya. Tawakkal 'ala Allah bimari 1000 dinar. Jadi masih ada unsur kebut dunianya ya, masyarakat dunianya. Padahal jikalau dimerdekakan, bagaimana yang Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu melaksanakan, itu yang lebih mulia, itu yang lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan juga hadirin yang dirahmati Allah, di sini dijelaskan bahwa Kana li ibni Umar mihrasun fihima fayusalli ma quddira lahu thumma yasiru ila al-firash fayughfi ighfa at-ta'ir thumma yaqumu fayatawadda thumma yusalli fayarji'u ila firashihi yaf'alu dhalika fil laili arba'an aw khamsa marrat. Dikatakan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau di sampingnya itu kalau tidur di kamarnya itu ada mihras. Mihras itu mungkin kita jelaskan ember ya, yang ada airnya itu. Fayusalli ma quddira lahu. Jadi beliau bangun dari tidurnya, beliau melaksanakan wudu dengan air yang ada di sampingnya itu. Yatawadda thumma yusalli, kemudian beliau salat dan beliau kembali lagi ke tempat tidurnya tidur fayughfi idfa at-ta'ir, tidurnya itu seperti tidur burung, atau mungkin sebagian mengatakan seperti tidur ayam gitu ya. Jadi tidur enggak tidur. Tapi kenapa kok di sini beliau melaksanakan wudu terus? Bisa dikatakan tajdidul wudu. Bisa dikatakan juga tajdidul wudu ya, untuk apa namanya, supaya lebih segar lagi, supaya lebih fresh lagi. Jadi intinya bolak-balik. Tidur, kemudian berwudu, melaksanakan sholat, tidur lagi, wudu lagi, sholat lagi. Itu setiap hari 4-5 kali. Radhiyallahu ta'ala anhum. Apa yang beliau ingat? Apa yang beliau ingat? Hadis Rasulullah, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Jadi sangat berharga. Yang namanya hadis Rasulullah ini, wasiat Rasulullah, tentunya ya, tentunya juga dikatakan bahwa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini termasuk wasiat-wasiat beliau untuk kita semua hadirin yang dirahmati Allah sebagai umat. Beliau Abdullah bin Umar sangat menghargai wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu untuk beliau melaksanakan qiyamul lail, sampai-sampai beliau seperti yang kita jelaskan 4-5 kali ya, bangun tidur melaksanakan qiyam lailnya radhiyallahu taala anhuma. Tapi jangan dikatakan ini ya, ini sesuai dengan kemampuan beliau, ini sesuai dengan kekuatan beliau. Ya. Jangan dikatakan oh ini berlebihan. Bagi antum mungkin berlebihan. Ada orang kan yang seperti itu. Apa seperti ini berlebihan, antum mungkin berlebihan. Tapi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau melaksanakan ini sekali lagi atas dasar apa? Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga beliau melaksanakan qiyam lailnya bukan dalam arti kemudian beliau malas bekerja karena capek qiyamul lail, tidak. Beliau qiyamul lail di pagi harinya, di siang harinya, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua rata-rata para sahabat seperti itu. Rata-rata para sahabat seperti itu. Di pagi harinya mereka melaksanakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, di malam harinya mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari mereka berdiri di hadapan musuh, di malam hari mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan semua luka yang ada di dalam tubuhnya itu. Maka jangan macam-macam dengan yang namanya sahabat Rasulullah. Para sahabat Rasulullah ridwanullah taala alaihim ajma'in. Ini orang-orang yang tidak berakal, ini orang-orang syiah. Orang-orang yang tidak berakal. Jangankan tidak beriman ya, tentunya tidak beriman, itu sudah pasti 100%. Mereka orang-orang yang tidak beriman. Di samping itu mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Tidak memiliki akal mereka ini. Jadi segala sejarah yang berkaitan dengan para sahabat, yang dijelaskan dengan cara yang mutawatir, dengan cara yang mutawatir, yang yuhil ya alal ada kadzibuhum, yang mustahil bahwa sejarah ini ditulis atau disampaikan dengan cara yang dusta, itu mereka dusta. Ini orang yang tidak berakal. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, tentunya beliau melaksanakan itu semua, beliau melaksanakan itu semua, dan beliau diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dikatakan Al-Qawi, yang maha kuat? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekuatan kita hadirin yang dirahmati Allah, tidak tentunya ya, kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lemah, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lemah. Kekuatan kita, sehat wal afiat kita, itu sumbernya dari mana? Allah Subhanahu wa taala. Ya ini dikatakan Ar-Rahmanur Rahim, dengan namanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah dan juga Maha Penyayang. Maksiat kita yang naik kepadanya Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita yang naik kepadanya Subhanahu wa taala, tetapi rahmat-rahmatnya Subhanahu wa taala yang selalu turun kepada kita. Apalagi kalau kita selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Dan juga hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau menjelaskan juga dalam kitabnya Al-Isaba ini tentang Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, an Uqbah bin Muslim, anna ibn Umar su'ila an syai faqala la adri thumma qala aturiduna an taj'alu zuhurana jusuran fi jahannam yaquluna aftana bihadha ibn Umar la ilaha illallah. Jadi Abdullah bin Umar seringkali, ya ini maknanya, seringkali Abdullah bin Umar ditanyakan tentang suatu dan beliau menjawab la adri, aku tidak tahu. Ketika beliau dipaksa, diminta untuk menjawab, apa yang beliau jawab? Aturiduna an taj'alu zuhurana jusuran fi jahannam? Apakah kalian ingin menjadikan punggung kami jasr, jembatan kepada jahannam? Jembatan menuju jahannam? Yaquluna aftana bihadza ibn Umar. Mereka akan berkata, yang berfatwa kepada kami seperti ini adalah Ibn Umar. Beliau khawatir, takut fatwanya itu salah. Ini Abdullah bin Umar yang dikatakan beliau itu minal muksirin, termasuk dari sahabat-sahabat Rasulullah yang banyak menghafal hadis Rasulullah. Seringkali ditanya dan beliau menjawab, la adri, aku tidak tahu. Ini bukan suatu yang remeh, bukan suatu yang merendahkan diri. Jikalau seorang di antara kita ditanya terus kita menjawab, aku tidak tahu, oh gengsi amat, malu amat, malu apa? Yang namanya fatwa, mengantarkan si mufti ke dalam surga atau ke dalam neraka. Apabila fatwanya itu benar, sesuai dengan ilmu yang benar, itu adalah jalannya menuju surga. Jikalau fatwanya itu salah, apalagi ngawur, tahu, jelas, itu jalannya menuju jahannam. Mungkin dengan fatwa yang ngawur, dengan fatwa yang sok tahu, ketika umat mendengar, dia akan mendapatkan pujian sesaat. Dia akan mendapatkan penghargaan sesaat. Tetapi dosa di sisinya nempel. Di akhirat nanti, jahannam wal'iyadu billah tempat. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dengan ilmu yang luar biasa yang beliau miliki, tetapi beliau masih merendahkan diri. Dalam arti, jikalau beliau tidak tahu, beliau mengatakan, aku tidak tahu. Wa kana bin Umar yahfadhu ma sami'a min Rasulillah, ini lagi perhatikan, wa kana ibn Umar yahfadhu ma sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa yas'alu man hadara idza ghab wa kana yattabi'u athar an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam. Jadi jelaskan bahwa Ibn Umar, perhatikan, Ibn Umar yahfadhu ma yasma', beliau menghafal apa yang beliau dengar dari Rasulullah. Kan sudah luar biasa. Ditanya masih menjawab tidak tahu. Rasulullah menjelaskan fatwanya, Rasulullah menjelaskan hadisnya, didengar oleh Ibn Umar, langsung beliau menghafalnya. Wa yas'alu man hadara idza ghab. Jadi kelebihan Ibn Umar. Apabila beliau tidak hadir dalam majlis ta'lim Rasulullah, beliau bertanya kepada orang-orang yang hadir. Jadi apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemarin itu. Jadi tidak ingin ketinggalan sama sekali dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wa kana yattabi'u athar an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi beliau selalu mengikuti jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Diriwayatkan sampai-sampai ya, ada suatu pohon besar di perjalanan antara kota Makkah dan kota Madinah. Perjalanan antara kota Makkah dan kota Madinah itu ada suatu pohon besar. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau apabila melaksanakan safarnya dari Madinah, dari kota Madinah ke kota Makkah, beliau seringkali berhenti dan duduk di bawah naungan pohon tersebut. Ditanya sama rombongannya, kenapa wahai Aba Abdurrahman, seringkali Anda melewati tempat ini, tidak ada kebutuhan apapun, tidak ada hajat apapun, tapi berhenti duduk di bawah pohon ini, ada apa? Hakadza ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah yang aku lihat dari Rasulullah. Rasulullah kalau safar ke kota Makkah atau balik dari kota Makkah ke kota Madinah, beliau seringkali duduk di bawah pohon ini. Ya sudah, Rasulullah duduk di sini, saya duduk di sini. Jangan ditanya kenapa. Saya mengikuti. Nah, ini mukmin. Ini mukmin bukan liberal. Hah? Ya. Kalau liberal kan seperti itu. Kenapa? Kenapa? Jauh. Antum kenapa tanya sama Rasulullah kenapa? Ada satu orang seperti itu, ya. Ada satu orang seperti itu. Loh, kenapa hadis ini kok? Ada satu hadis yang dijelaskan bahwa Jibril itu sempat bertanya kepada Mikail, dan di sini Mikail yang memberi jawaban. Loh, kenapa Jibril bertanya kepada Mikail? Rasulullah menjelaskan, Rasulullah bertanya kepada Jibril, Jibril bertanya kepada Mikail, kemudian Mikail mendapatkan jawaban. Tapi kenapa kok tidak Jibril? Antum ini bukan pintar, bodoh itu namanya. Jadi orang bodoh mau sok pintar gitu. Dikorak-korek hadis-hadis Rasulullah. Jadi asar-asar Rasulullah ini dibongkar sama dia. Dibongkar, setelah itu tidak bisa mengembalikannya lagi, jadi hancur lebur. Sallallahu alaihi wa sallam. Ini zaman yang penuh dengan fitnah, ya. Ini zaman yang penuh dengan fitnah. Apa yang kita pahami, hadirin yang dirahmati Allah, dari ayat-ayat Allah, dari firman-firman Allah, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu kita imani. Kita imani, kita laksanakan, kita sebarkan, ini kewajiban kita. Dan kita sampaikan ke orang-orang yang seperti itu juga seperti itu. An-Nafi' kana bin Umar radhiyallahu taala anhuma idza fatathu, ini kasar yang kita jelaskan tadi. An-Nafi' kana bin Umar idza fatathu salatul isya fil jamaah ahya baqiyata lailih. Nafi' menjelaskan, Maula Ibn Umar, ya, muridnya Ibn Umar, yang dulunya bekas budaknya Ibn Umar. Beliau menjelaskan apa? Karena Ibn Umar, idha fatathu salatul isya fil jama'ah, apabila Ibn Umar ketinggalan salatul isya berjama'ah, ahya baqiyata laylih, beliau menghidupkan sisa malamnya itu. Tidak ada tidur lagi, sudah. Jadi gara-gara ketinggalan salat isya berjama'ah, semalaman suntuk untuk dilaksanakan qiyamul lail. Ini ijtihad beliau radhiyallahu taala anhum. Ini kafarah yang beliau laksanakan untuk diri beliau radhiyallahu taala anhum, dan tidak diingkari oleh teman-temannya. Tidak diingkari oleh para sahabatnya. Bahkan mereka juga merendahkan diri bahwa mereka tidak bisa melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum. Jadi hati-hati wahai diriku, jangan sampai Anda meninggalkan lagi sholat isya berjamaah. Kalau Anda ketinggalan sholat isya berjamaah, haram bagi Anda yang namanya tempat tidur. Gak ada tempat tidur, bangun di hadapan, berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mau beri hukuman seperti itu? Allah Subhanahu Wa Taala Ghafurur Rahim. Ya, afa Allah Subhanahu Wa Taala amma salaf. Tidak boleh kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang berlebihan, ya. Jadi menyemangatkan, dia bilang seperti itu. Untuk mendinginkan, ya, untuk mendinginkan dirinya yang berdosa dengan kata-kata yang seperti itu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, tapi syadidul iqabnya itu tidak diperhatikan. Ini tidak adil namanya. Ini tidak adil namanya. Dan ini juga perkara yang sulit, perkara yang susah untuk kita menghukum diri kita apabila ketinggalan sholat isya berjamaah atau sholat asar berjamaah. Ya misalnya, ya, jangan, tidak usah seperti Abdullah bin Umar pakai qiyamul lail segala. taruhlah hukumannya untuk diri saya misalnya, atau seorang antara yang hadir. Kalau ketinggalan subuh berjamaah, uang saku, mungkin yang kalau masih kuliah ya, masih kuliah, uang saku selama 3 hari itu sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayo, mau enggak? Oh, nanti bagaimana saya makan, bagaimana saya minum, bagaimana saya bisa berpikir, bagaimana saya nanti berkonsentrasi, bagaimana, oh itu banyak alasannya. Tapi pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala yang telah dia abaikan, yang telah hilang daripadanya ketika kehilangan salat subuh berjamaah, itu tidak ada hisabnya lagi. Tapi hati-hati, nanti bisa dihisab di hari kiamat. Akan nangis darah di hari kiamat. Ketika teman-temannya menerima kitabnya dengan tangan kanannya, loh tiba-tiba kok kitab saya ini datang dengan tangan kiri? Kok tangan kiri yang bergerak, tangan kanan ini gak bisa bergerak? Itu semua dari perbuatannya masing-masing. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau apabila kehilangan salat Isya berjamaah, maka beliau menghidupkan sisa malamnya. Tentunya seperti yang kita jelaskan tadi, beliau wafat pada umur 87 tahun, beliau wafat pada tahun 73 Hijriah dan beliau dikubur di makbarah yang namanya Makbaratul Fakh. Itu letaknya, kalau sekarang ini termasuk dari kota Makkah ya, termasuk dari wilayah kota Makkah. Jadi walaupun Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau hidupnya besarnya di kota Al-Madinah, di kota Al-Madinah. Beliau dikatakan juga mufti kota Al-Madinah, tetapi wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Tidak ada diri yang mengetahui di mana dia akan meninggal dunia. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau meninggal dunia atau dikubur di makbarah Fah, termasuk dari wilayah kota Makkah. Wallahu taala alam, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita yang kali ini, insyaallah ada manfaatnya untuk kita semua di dunia dan juga di akhirat nanti. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.